aman. Aku terbaring di sini, di balik dinding bambu yang tua ku sendiri. Bakar semangat bumi yang semakin tak bisa ku mengerti. Sekarang mesti kemanakah mataku memandang jauh. Aku bernyanyi untuk menahan hati, bukan jatuh ku benahi. Hasrat di hati kemanapun langkah kan ku bawa lari, tubuh dan semuaku yang dalam sakit dibakar semangat bumi yang semakin